بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في صحيحه كتاب الصوم باب اغتسال الصائم bab mandi bagi orang yang berpuasa, yakni apa hukumnya. Ini meliputi mandi-mandi yang wajib, seperti seseorang yang junub di malam hari baru mandi setelah subuh, atau wanita yang suci dari haidnya sebelum subuh, dia mandinya setelah subuh. Atau wanita yang suci dari nifasnya sebelum subuh, baru mandi setelah subuh. Atau yang mimpi basah, ihtilam, mimpi basah, keluar airnya, baru mandi setelah subuh. Kalau pada pembahasan yang lalu, terkait dengan hukum puasanya, dibahas sah. Dia sahur sebelum subuh, niat puasa sebelum subuh, meskipun mandinya setelah subuh. Yang dibahas sekarang terkait dengan mandinya. Mandi bagi orang berpuasa. Ini yang mandi wajib. Juga meliputi mandi-mandi sunnah. Mandi-mandi sunnah. Dicontohkan misalkan dia mandi untuk umroh. Niat umroh di hotel atau di miqat. Atau mandi untuk persiapan haji. Barakallahu fikum. Kalau itu umrah mungkin dia umrah Ramadan, dia berpuasa. Kalau haji, dia enggak berpuasa. Contoh yang lain adalah mandi Jumat. Bagi yang berpendapat, mandi Jumat adalah sunnah mu'akkadah. Yang mengatakan wajib, maka dia termasuk mandi-mandi yang wajib. Atau mandi yang mubah. Mandi yang mubah ya mandi untuk kebersihan, untuk kesegaran. Mandi pagi, mandi sore. Ini terkait dengan iktisalnya. Apa hukumnya orang yang berpuasa, sedang berpuasa dia mandi? Kalau mandi wajib jelas. Yang dibahas mandi-mandi yang sunnah dan mandi-mandi yang mubah. Dari athar dan hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah menegaskan jawazu dzalik, diperbolehkan itu semuanya. Dan ini merupakan pendapat jamahirul ulama, hampir semua ulama membolehkannya. Adapun yang memakruhkannya al-Hanafiyah. Madhab Hanafiyah, Hanafiul madhab, mereka mengatakan makruh bagi orang yang berpuasa untuk mandi. Ada athar dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, beliau melarang orang yang sedang berpuasa masuk ke tempat pemandian, namanya hammamat. Namun isnaduhu dhaif. Dhaif isnadnya, disebutkan oleh Abdul Razak dalam sunnahnya. Sehingga yang raji adalah boleh. Al-Mu'allif rahimahullah dalam bab ini membawakan beberapa asal cukup banyak. Tidak hanya terkait dengan masalah mandi, tapi juga hal-hal yang lain yang mungkin orang menduga tidak boleh, tapi yang sahih, yang rajih, diperbolehkan hal-hal yang akan dibawakan sahabat nanti insyaAllah ta'ala. Kita baca supaya jelas poin-poin yang disebutkan dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawba, dan Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya membasahi kain baju. Balla membasahi dengan air, tauban pakaian beliau. Fa ulqiya alaih, lalu dilemparkan kepada beliau, taruh di wajahnya, di badannya, supaya apa nih? Supaya dingin. Wa huwa shaim, dan beliau sedang berpuasa. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir, juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dari jalur Abdullah bin Abi Utsman rahimahullah, beliau menyaksikan langsung Abdullah bin Umar berbuat demikian. Membasahi kain, entah pakai atau handuk begitu, dibasahi kena air, ditaruh di wajahnya, di mukanya, di badannya. Supaya apa? Supaya dingin, tidak kepanasan karena berpuasa. Taib, ini menunjukkan bolehnya, diperbolehkan tindakan itu. Barakallahu fikum. Taib, ini bisa dikatakan mirip-mirip kayak orang mandi. Kalau mandi kan dijebur-jebur. Ini cuma dilap-lap saja badannya dengan air supaya dia dingin. Ada ya jus, diperbolehkan. Dan antum sekarang musim panas, puasa panas banget, itu udah gak kuat ini. Antum ambil handuk, dipasahi, nah dikasih es gitu barangkali, antum tahu kepalanya antum, dingin gitu. Gak masalah. Hada ya juz. Qala wa dakhala Syu'biyul hammam wa sha'ib. Asy-Sya'bi rahimahullah, namanya Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau masuk ke hammam. Hammam, tempat pemandian. Wa sha'im, dan beliau puasa ketika itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Syaibah dalam musannafnya dari jalur Abu Ahwas, dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau mengatakan ra'aitu Sya'biyya yadkhulul hammam wa huwa sha'im. Saya pernah melihat Sya'bi rahimahullah masuk ke hammam dan beliau sedang berpuasa. Wadah yang menunjukkan mandi diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Masuk hammam ngapain? Mandi. Barakallahu fikum. Mungkin kalau sekarang hammam ini kolam renang, pemandian yang jebur, namanya hammam, pemandian. Diperbolehkan, entah antum mandi dengan cara mengguyurkan air dari atas ke bawah, atau itu berendam air. Yang gak boleh apa? Minum air. Yang gak boleh apa ya kan? Meminum airnya. Kalau mandi, berendam, diperbolehkan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, la ba'sa ay yata'am al-kidr. Tidak mengapa dia mencicipi masakan yang ditungku. Aw syai, atau sesuatu di dalam tungku tadi. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Ibnu Syaibah juga dalam musannafnya dari jalur Ikrimah, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dengan lafaz kata Ibnu Abbas, la ba'sa ayyata'am al-qidra. Tidak mengapa seorang berpuasa mencicipi sedikit yang ditunggu masakannya. Jadi antum masak kuah atau masak apa gitu, ambil sedikit, taruh di lidah. Kemudian dilepehkan kembali. Mencicipi tambah ditelan. Itu diperbolehkan bagi yang berpuasa. Yang gak boleh apa ya kan? Ngincipi, delek, dimasukkan dalam tenggorokan. Ini batal puasanya. Tapi kalau mencicipi masakan di ujung lidah, dibuang lagi setelah itu tanpa dimasukkan dalam tenggorokan, labas. Ini yang dimaukan oleh Ibnu Abbas dalam asat di atas. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah tabaraka ta'ala, la ba'sa bil-madmadati wa tabarrudil sha'imi. Tidak mengapa dengan berkumur-kumur, berkumur-kumur, wa tabarrud, berendam air dingin bagi yang berpuasa. Ini athar juga disebutkan oleh Abdul Razak As-San'ani dalam bukunya Musannaf. Tayyib. Dan ada hadis yang marfu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tindakan seperti ini. Disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari jalur Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil 'araj yasubbul ma'a 'ala ra'sih wa huwa sha'im min al-'atash aw min al-har. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat namanya 'araj, beliau menuangkan air di kepalanya dan beliau berpuasa, entah karena panas atau karena kehausan. Jadi supaya dingin, bukan diminum ya, supaya masakan dingin sehingga hilang panas atau hilang hausnya tanpa minum. Wahada wabah. Tayyib. Ini pembahasan yang lain, berkumur-kumur. Berkumur-kumur, apalagi itu berwudu, itu labas bagi yang berpuasa, asalkan tidak masuk tenggorokan. Kumur-kumur, keluarkan lagi. Tayyib. Meskipun setelah dia keluarkan semua, masih ada bekas-bekas rasa airnya. Itu tidak mungkin diantisipasi, tidak mungkin dielakkan. Orang kumur-kumur, pasti ada bekas rasanya. Yang penting, dia kumur-kumur, dikeluarkan semampu dia, keluarkan ya, air yang dipakai kumur-kumur. Setelah itu, yang membekas, yang menempel di lidahnya, di bibirnya, di rongga mulutnya, labas. Itu enggak membatalkan wudu, enggak membatalkan puasa. At-tabur juga sama, mendinginkan badan, entah dengan berendam atau mengguyurkan air di kepala supaya dingin, ada labas. Yang tidak boleh yang masuk ke tenggorokan. Wa qala Ibnu Mas'udin, dan berkata Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, idza kana yaumu shaumi ahadikum, dalam nuskho yang lain, idza kana shaumu ahadikum, apabila pada hari kamu berpuasa, falyusbih dahinan mutarajjila, hendak di berpagi hari dalam kondisi dia dahin menggunakan minyak rambut. Rambut kasih minyak, kasih duhun supaya dingin, mutarajjila, disisir rambutnya. Kelihatan rapi. Kelihatan rapi, barakallahu fikum. Nah, ini diperbolehkan orang berpuasa menggunakan minyak rambut. Juga boleh bersisir rapi supaya kelihatan dia kelihatan rapi, bersih, tidak kusut masai, tidak nampak banget puasanya. Hada yajus, diperbolehkan. Tayyib, sebagian mengatakan orang yang berpuasa berkusut ria, artinya saya enggak usah berpenampilan rapi, enggak usah kelemis-kelemis gitu. Ini semuanya enggak ada hujahnya, enggak ada dalilnya, ikhwan. Yang ada diperbolehkan, barakallahu fikum. Bahkan sebagian salaf membolehkan, menganjurkan, mengistihbabkan, menganjurkan bagi berpuasa untuk menggunakan minyak wangi, menggunakan minyak rambut, kemudian bersisir, berhias sedikit, kelihatan kelemis, rapi begitu, bercelak, kata. Dia menghormati badannya, menghormati puasanya, barakallahu fikum. Hadza yajuz. Wa qala Anas, dan berkata Anas bin Malik semoga Allah meridainya, inna li abzana, aku memiliki abzan. Abzan itu sebuah batu besar yang diukir dan ada kedalamannya. Mirip kayak telaga kecil. Nah, kata Pak Abzan. Ini kalimat Farisia, kalimat kosakata Persia, dan sudah masuk diarabkan. Diarabkan, sehingga mampu menasarf. Aku punya Abzan di tempat berendam. Tempat berendam. Atakahamu fihi. Aku nyemplung, terjun di dalamnya. Wa ana shaim, dan aku berpuasa. Atakaham ay adkhulu fihi. Aku masuk di dalamnya. Kalau masuk kan mungkin pelan-pelan. Kalau ikham itu nyemplung, biur begitu. Dikarenakan itu adalah kayak telaga atau kayak kolam renang. Barakallahu fikum. Ini asar disebutkan oleh Qasim bin Thabit dalam bukunya Gharibul Hadis dari jalur Isa bin Tahman dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Baik, ini menunjukkan diperbolehkannya orang berpuasa berenang. Dia berenang di kolam renang, yang penting dia bisa menjaga tidak ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Paham ini? Diperbolehkan renang, mau berenang, mau berendam, mau guyukan air dari atas, mau dikasih kain, ditaruh di mukanya, di kepalanya, di badannya. Semua diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah memasukkan air, cairan, makanan ke tenggorokan dia. Wa yudhkaru anna Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dan disebutkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu staka wa shaim, beliau bersiwak menggunakan kayu siwak dan beliau berpuasa. Kayu siwak kalau basah ada apanya? Ada rasa siwaknya. Adalah bas selama jangan dimasukkan dalam tenggorokan. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar semoga Allah meridainya, yastaku awal nahar wa akhirahu wa la yabla'u riqahu. Dia boleh bersiwak di awal siang, di waktu pagi, atau di akhir siang, di waktu sore. Boleh. Dan jangan menelan liurnya, ludah bekas siwakan tadi. Jika siwakan dibuang liur tadi, jangan kamu telan. Ini menunjukkan bolehnya bersiwak. Termasuk dalam bab siwak adalah menggunakan ma'jun, pasta gigi, juga diperbolehkan selama tidak ada yang masuk dalam tenggorokan. Barakallahu fikum. Meskipun setelah kumur-kumur membersihkan pasta giginya sampai berusaha sekuat tenaga hilang semua, dan masih ada bekas-bekas airnya, rasa segarnya, ada labas. Yang penting sudah berusaha sekuat tenaga dikeluarkan. Sisa dan bekas setelah itu diperbolehkan dikarenakan tidak terelakkan. Barakallahu fikum. Ini athar disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musanafnya semata dengan athar di atas. Barakallahu fikum. Wa qala ata'un, dan berkata ata, ini zdara dariqahu. Kalau dia tak terelakkan, tak sengaja menelan liurnya, menelan ludahnya, bekasnya dia siwak, la aqul yuftir. Aku tidak berpendapat dia batal puasanya. Artinya boleh. Dikarenakan hal itu bukan dengan kesengajaan dia. Dia bersiwak, dah berusaha sekuat tenaga dikeluarkan, tersedak gitu. Akhirnya ada yang masuk. Enggak masalah. Dikarenakan bukan kehendak dia. Barakallahu fikum. Dah batal puasanya. Wa qala Ibnu Sina, dan berkata Ibnu Sina rahimahullah, la ba'sa bisiwaki ratbi. Tidak masalah bersiwak dan siwak yang basah. Siwak yang basah. Qila, dikatakan kepada beliau, lahu ta'mun. Siwak yang basah ada rasanya. Rasa siwaknya. Bagaimana itu? Qal, belum mengatakan ke Ibnu Sirin, wal ma'u lahu ta'mun. Air juga ada rasanya. Wa anta tamadmadha bihi. Sementara engkau berkumur-kumur dengan air tadi. Sama saja dengan air. Engkau bersiwak, dengan kayu siwak ada rasanya. Engkau gosok gigi dengan pasir gigi ada rasanya. Nah masalah. Sebagaimana kau berkumur-kumur, air juga ada rasanya. Enggak ada masalah. Selama engkau sudah berjuang mengeluarkannya, sisa yang nempel la basa. Enggak ada masalah. Qala wa lam yara. Atsar Ibnu Sirin tadi juga sama disebutkan oleh Ibnu Syaibah dalam musannafnya dari Abu Hamzah Al-Mazini dari Ibnu Sirin. Baik. Qala wa lam yara Anas wal Hasan wa Ibrahim bil Quhli lis-shaimi ba'sa. Dan Anas bin Malik juga Al-Hasan Al-Basri juga Ibrahim bin Nakhai tidak menganggap apa-apa. Tidak masalah bagi orang yang berpuasa untuk kuhul, bercelak, menggunakan celak matanya. Kalau celak, umumnya kan ada yang masuk dalam mata. Khawatir di mata ada jalur masuk, tenggorokan. Mungkin begitu. Tayyib, belum mengatakan tidak ada masalah. Diperbolehkan bagi yang berpuasa untuk bercelak. Juga untuk membantah sebagian pihak yang mengharuskan atau yang menganjurkan yang berpuasa untuk berkusut masairia, jangan berhias, jangan berdandan, gitu. Dibantah. Boleh. Anda puasa, boleh. Anda bercelak, bahkan dianjurkan untuk bercelak, yang rapi, mandi, bersih, bercelak, pakai minyak wangi, minyak rambut, sisiran, yang ganteng, bagus, begitu. Supaya enggak nampak bekas-bekas ibadahnya atau puasanya, barakallahu fikum. Al-Muhim, ini semua yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah, hal-hal yang diperbolehkan bagi orang berpuasa untuk melakukannya. Semuanya boleh. Terkait dengan bab mandi, kumur-kumur, bersiwak, ketentuannya selama tidak ada yang masuk ke tenggorokan. Zain? Adahuwa. Kalau masuk tanpa sengaja, tak terelakkan, maka tidak batal puasanya. Barakallahu fikum. Wahada wawah. Baik, untuk atharnya Anas bin Malik disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Adapun athar Al-Hasan al-Basri rahimahullah disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dengan lafad la ba'sa bil quhli risaib. Tidak mengapa celak bagi orang yang berpuasa. Tegas bahasanya, ya kawan. Nah, hadza wadhih. Adapun athar Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ada ikhtilaf dari beliau. Ada riwayat yang mengatakan batal puasa bagi yang bercelak. Ada lagi yang lain dari beliau riwayat beliau mengatakan tidak batal puasa bagi yang bercelak. Sehingga beliau punya dua pendapat. Punya dua riwayat dalam bab ini barakallahu fikum. Wal Bukhari rahimahullah menyebutkan riwayat yang membolehkan saja. Sehingga yang masyhur dari Ibnu Nakhai membolehkan celak bagi yang berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sekarang hadisnya. Hadis sebagai argumentasi dari mu'alif tentang bolehnya orang yang berpuasa untuk mandi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Salih al-Misri dari Mesir. Qala haddathana ibn Wahb Abdullah ibn Wahb al-Misri. Qala haddathana Yunus ibn Shihab. Yunus yang meriwayatkan dari Ibnu Shihab adalah Yunus Ibnu Yazid Al-Aili. Ini ada Yunus dari Al-Hasan Al-Basri. Namanya Yunus Ibnu Ubaid dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang ini dari Ibnu Shihab. Namanya Yunus bin Yazid Al-Aili. Ini Ibnu Shihab. Beliau adalah Zuhri. Namanya Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah Ibnu Syihab Abu Bakar Zuhri rahimahullah ta'ala. Imam besar pada masanya. Imam Zuhri atau Ibnu Syihab. An Urwata. Dari Urwah Ibnu Zubair. Wa Abi Bakar. Dan dari Abu Bakar. Qalat, dia berkata. Ini adalah Abu Bakar bin Abdul Rahman. Ya, kita akan sebutkan nanti insyaAllah setelahnya. Abu Bakar bin Abdul Rahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Mughirah. Tayyib. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah semoga Allah meridainya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junuban fi Ramadan min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasum. Katanya Aisyah semoga Allah meridainya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati beliau waktu fajar dalam kondisi beliau junub, dan itu di bulan Ramadan, tapi bukan karena mimpi basah. Min ghairi hulmin, bukan mimpi basah. Yani dari istrinya, berhubungan sama istrinya di malam hari. Fayaghtasilu, maka beliau mandi junub di subuh hari itu, wa yasum, dan meneruskan puasanya. Qala wa haddathana Ismail. Qala haddathana Malik. Ismail, dari Malik adalah Ismail bin Abi Uwais al-Madani. Ismail bin Abi Uwais al-Madani. Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik. Ismail hadha da'if fi nafsih. Ismail bin Abi Uwais al-Madani layyin da'if fi nafsih. Kalau di luar Bukhari Muslim, dia didhaifkan. Tapi kalau di dalam Sahih Muslim, dikatakan sahih. Dikatakan thiqatan thabtun. Sebab Al-Bukhari, beliau menyaring. Ya, menyaring hadis Ismail ini. Dikeluarkan dalam sahihnya, hadis yang sahih-sahih saja. Terkhusus bila Ismail rawa'an Malik. Meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Dhaif fi nafsi, thiqatun fi Malik. Hakata. Ismail ini dhaif pada dirinya, tapi dia thiqah rawinya, menjadi rawi yang thiqah, ketika meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Nah, wa Malik rahimahullah, dia mengatakan, khatanu, bapak sambungnya. Qal an Sumay, Maula Abi Bakar bin Abdul Rahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn Mughirah, dari Sumay Maula Abu Bakar ini, annahu sami'a Abu Bakar ibn Abdul Rahman, ini Abu Bakar yang di atas ya kan, Urwa dan Abu Bakar ini orangnya. Sumay pernah mendengar Abu Bakar bin Abdul Rahman berkata, kuntu ana wa abi, dulu aku bersama dengan ayahku namanya Abdul Rahman. Rahman barakallahu fikum ibn al-Harith. Fa dhahabtu ma'ahu, aku pergi bersama dengan ayahku. Hatta dakhalna ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hingga kita masuk menemui Aisyah semoga Allah meridainya. Qalat, berkata Aisyah, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi terkait dengan Rasulullah SAW. In kana la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam. Beliau sungguh masuk waktu subuh dalam kondisi junub, dikarenakan mengumpuli istrinya, bukan karena mimpi basah. Thumma yasumuh. Kemudian beliau berpuasa pada pagi hari itu. Yani mandi, puasa setelah itu. Thumma dakhalna ala Ummi Salamah, kata Abu Bakar bin Abdul Rahman, setelah itu kami masuk menemui Ummu Salamah semoga Allah meridai Ummu Salamah. Faqat mithla dhalik, Ummu Salamah juga mengatakannya semisal itu. Rasul pernah Ramadan menjumpai waktu subuh, junub, dan beliau mandi dan berpuasa. Intaha. Selesai hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah. Ini hadis pembahasan yang pertama telah lampau, yaitu orang yang punya niat puasa di malam hari, sahur sebelum subuh, dan dia junub, mandi junubnya setelah masuk waktu subuh, dikatakan sah puasanya. Taqaddam hadza, lewat ya. Yang kedua adalah yang menjadi pembahasan sekarang, orang yang berpuasa diperbolehkan mandi. Kala itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang berpuasa, sebagai seorang shaim masuk subuh beliau berpuasa dan belum mandi. Beliau mandi junub di waktu subuh, posisinya sedang berpuasa. Ada wadah. Sehingga jelas sebagai hujjah, sebagai dalil yang menunjukkan orang yang berpuasa boleh mandi. Boleh mandi. Dan tidak hanya mandi jenazah, mandi wajib. Mandi yang lain juga diperbolehkan. Qiyas ala dzalik, mengkiaskan dengan bab ini. Bolehnya mandi. Kalau mau ditaksis secara khusus pada ketiga, bolehnya mandi junub setelah subuh. Tapi ingat ya, mandinya. Salatnya harus setelah mandi. Barakallahu fikum. Wa hadza wadhihun insyaallah taala. Faedah yang lain yang bisa kita ambil sini dari ikhwan, ucapan Aisyah dan juga Ummu Salamah, semoga mereka keduanya, pada kata-kata min ghairi hulmin atau ghairi ihtilamin, belum menegaskan beliau junub itu bukan mi basah, tapi dari keluarganya. Ini ada penegasan begitu. Enggak mengatakan junub, tapi ada penegasan sebagai faedah penting. Beliau junubnya karena hubungan itu sama keluarganya, bukan mimpi basah. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, al-ihtilam minas syaitan. Ihtilam dari setan. Sementara para anbiya alaihimussalam, para rasul alaihimussalam tidak mungkin diganggu oleh setan dalam yang satu itu. Sehingga beliau disucikan dari pembahasan ihtilam. Barakallahu fikum. Ngoten nggih, sing ditegaskan dikarenakan keluarga, junub karena keluarga, bukan karena ihtilam. Sehingga para anbiya dan juga para rasul alaihi wasallam mereka tidak pernah mengalami ihtilam. Qil dikatakan dikarenakan ihtilam min syaitan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Hadza wadhih? Hadza wadhih. Ini faedah terkait dengan pembahasan nubuah, masalah kenabian, barakallahu fikum. Kemudian kasih faedah yang lain, ini semangatnya para salaf untuk talaqqi ilmu, menimba ilmu dari para ulama'nya. Baik, ulama'nya, meskipun masyayikhnya atau ulama'nya seorang syaikhah, seorang wanita. Ketika dia dikatakan alim pada masanya, diambil ilmunya. Baik, bedanya kalau alimnya wanita daripada hijab. Dikecualikan kalau mahram sendiri bisa langsung menemui sang alim. Entah budenya, entah buliknya, entah istrinya, entah saudarinya. Langsung ketemu dengan mahramnya. Kalau bukan mahram daripada hijab, diambil ilmunya selesai. Sehingga enggak memunculkan fitnah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala misawab. Wallahu a'lam bissawab. Yang itu bahkan yang pertama ya. Hadis 1930 insyaallah taala. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.